أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Wahai Allah, yang mengetahui setiap lembar daun yang jatuh ke bumi. Wahai Allah, yang mengikat seluruh benda-benda di alam semesta raya dalam ikatan yang kuat di dalam genggaman. Wahai Allah, yang menjaga setiap jiwa. Wahai Allah yang mengetahui hari lalu dan masa datang, hari awal dan akhir, semua ada di dalam pengetahuan-Mu. Melalui Rasulullah Muhammad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kau anugerahkan Al-Qur'anul Karim. At-tarfu biadillah wa turfu biadikum. Ujung tali yang satu Engkau ya Allah yang memegang, dan ujung tali yang satu umat yang memegang, dan tali itu adalah Al-Quran, petunjuk, cahaya, rahmat, pemimpin bagi seluruh umat, seluruh umat hingga akhir zaman. بل العالم.